Mitra bisnis, di tengah keputusan pemerintah yang mulai Mei ini menaikkan tarif listrik industri sebesar 38 hingga 64%, para buruh juga menuntut kenaikan upah tahun depan hingga 30%, termasuk adanya penambahan komponen standar kebutuhan hidup layak seperti parfum, koran, pulsa, dan lainnya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, Adi Lukman. Pak Adi, apa komentar Anda soal ini? Saya kira permintaan mereka tentunya ada keinginan dari para buruh untuk meningkatkan kesejahteraan. Saya kira itu permintaan yang wajar. Namun kita harus melihat bahwa kondisi apakah itu memungkinkan untuk memenuhi itu semua. Yang paling bagus adalah bagaimana kalau kita memberikan penghargaan kepada guru itu berdasarkan produktivitas. Itu yang paling penting. Karena kedua belah pihak akan mendapatkan keuntungan, baik perusahaan maupun para buruh akan mendapatkan sama-sama untung. Sehingga buruh akan mendapatkan pendapatan lebih dari yang sekarang kalau mereka bisa meningkatkan atau mencapai produktivitas yang diinginkan. Demikian juga perusahaan akan mendapatkan keuntungan. Ini yang paling bagus dan ideal. Harusnya perundingan harus menuju ke sana sehingga semua akan maju. Buruh juga terpacu untuk berprestasi, sedangkan perusahaan juga akan terbantu untuk meningkatkan daya saing. Karena ke depan yang kita hadapi adalah bukan di internal di Indonesia sendiri, tapi bagaimana kita menghadapi pasar global. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Musuh kita adalah pasar global, bukan di dalam negeri sendiri. Sehingga kita harus bersatu bagaimana memikirkan daya saing tercapai, namun kesejahteraan buruh juga tercapai. Itu menurut saya. Itu kan kebutuhan untuk maju ya. Butuh alat komunikasi, butuh media, butuh baca koran. Keinginan mereka untuk maju. Oleh sebab itu, menurut saya tuntutan itu layak. Namun mereka juga harus mengimbangi dengan bagaimana mereka untuk mendapatkan itu harus bekerja lebih gitu. Lebih keras, bekerja lebih produktif. Sehingga tuntutan mereka tidak hanya sekedar tuntutan yang bertepuk sebelah tangan. Mereka harus ada upaya untuk mencapai itu sehingga bisa sama-sama mendapatkan. Dan saya kira tidak ada yang salah dengan tuntutan itu. Tapi bagaimana mencapai itu harus bekerja bersama-sama. Sampai saat ini, apakah sudah ada perusahaan yang menerapkan kesejahteraan buruhnya tergantung dari produktivitas kerjanya, Pak? Saya kira sudah ada beberapa perusahaan yang menerapkan itu dan bahkan sudah tidak bicara mengenai UMP lagi. Mereka yang bicara adalah bagaimana pendapatan mereka ini meningkat terus-menerus, tapi produktivitas pun juga meningkat terus. Nah, ini yang harus diterapkan. Dan banyak sudah perusahaan yang menerapkan seperti itu. Jadi mereka tidak perlu meributkan lagi UMP, UMR, dan lain sebagainya. Tapi mereka yang pikirkan atau diskusikan selalu adalah bagaimana sehingga produktivitas itu meningkat secara berkala. Ini harus dilakukan. Nah, sebagai pelaku industri, Pak Adi, mudah atau sulit sih, Pak, mengedukasi buruh akan hal itu? Memang masih relatif sulit. Kita harus akui masih relatif sulit. Tapi sebagian sudah mulai mengarah ke sana dan ternyata perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan demikian ternyata jauh lebih maju. Dan ini mereka juga sudah melihat bagaimana di pasar global itu melakukan hal demikian. Dan ini yang ada kondisinya. Kita harus akui memang masih sulit. Baik, Pak Adi. Pada media kemarin ada 10 tuntutan yang diorasikan oleh buruh nih, Pak. Dan beberapa pihak menilai ini menjadi makanan empuk bagi para politisi dalam usaha mendapatkan banyak suara. Bagaimana Anda melihatnya, Pak Adi? Politisi kan calon pemimpin. Harus melihat bahwa ini bukan hanya janji-janji mau menyetujui buruh untuk mendapatkan suara saja, tapi bagaimana mereka merealisasikan itu. Dan tentunya masing-masing partai menurut saya harus punya program yang jelas untuk mereka dan tidak hanya sekedar janji dan hanya sekedar oke, kemudian tidak dipenuhi. Dan kebanyakan kan seperti itu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya, buatlah program yang jelas, bukan hanya sekedar buruh menuntut kemudian langsung dipenuhi demi perolehan suara. Itu tidak bagus. Lalu apa yang Anda akan lakukan terkait tuntutan buruh ini, Pak? Di tengah adanya kenaikan tarif listrik industri, juga kenaikan upah nantinya. Ya, tentunya kalau industri melakukan efisiensi itu bukan sudah tidak saya tawar lagi, terus-menerus. Yang kedua adalah kita merundingkan dengan pemerintah bagaimana untuk menyana. sebagai contoh misalnya tarif dasar listrik. Kita bukan tidak setuju dengan kenaikan. Kita setuju, bahkan kita setuju dengan nilai keekonomisan dari tarif dasar listrik itu sendiri. Artinya penghapusan subsidi itu kita sangat setuju. Tapi yang kita tidak setuju adalah bagaimana roadmap itu dibuat sehingga industri itu tidak sewaktu-waktu mengalami shock terapi dari pemerintah, karena industri itu punya planning yang jelas. Dalam tahun ini harus bagaimana, tahun depan harus bagaimana. Kalau tidak diimbangi dengan roadmap yang jelas, dengan energi yang tiba-tiba naik, tiba-tiba enggak, tiba-tiba naik. Dan ini akan mengacaukan perhitungan dan rencana-rencana dari industri itu sendiri. Yang kita tuntut adalah bagaimana pemerintah membuat roadmap yang jelas. Itu yang harus dilakukan. Demikian Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, Adi Lukman. Saya, Mandariska.